عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Terakhir, kita sudah membaca al-muqaddimah yang disampaikan oleh asy-syarih, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wara'ah. Kita lanjutkan ucapan beliau. Kita ulang sedikit paragraf yang kedua. Qala hafizahullah, kanatil aqidatu ma'rufatan fi asri as-sahabati wa tabi'ina wal qurunil mufaddalati al qurunil arba'ati. Aqidah ketika itu di zaman para sahabat ma'rufah, diketahui, dikenal, ini akidah Islam demikian, sangat jelas, sangat gamblang, dipahami oleh setiap kaum muslimin di zaman itu, di zaman para sahabat wa tabi'in, begitu juga di zaman tabi'in wal qurunil mufaddalah, generasi yang utama, yaitu empat generasi awal dari umat ini. Ya. Aqidah salaf ketika itu, yaitu aqidah ahlus sunnah wal jamaah, aqidah yang sahihah, dikenal sebagai Islam. Ketika disebutkan lafaz Islam, aqidah Islamiyah yang langsung dipahami ketika itu adalah aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena ketika itu Islam masih murni, masih tidak tercampur dengan bidah, tidak terkotori dengan syubhat-syubhat yang menyimpang. Sehingga akidah Islamiyah sangat jelas, dipahami, diketahui. Berbeda. Di akhir zaman ini sebaliknya. Akidah Islamiyah, akidah yang lurus, yang sahihah, yang mustaqimah, justru dianggap sebagai akidah yang gharibah. Akidah yang asing. Dan itu adalah suatu keniscayaan sunnatullah yang telah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, badal islamu ghariban. Islam itu muncul awal kali dalam keadaan asing. Rasulullah berdakwah sendirian di Mekah, asing. Dianggap sebagai suatu agama baru. Kemudian mulai Islam itu dikenal oleh banyak manusia. Nah, itu terjadi di zaman sahabat ini. Sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, al-qurun mufaddalah ini. Zaman keemasan Islam di sinilah. Ketika Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan ketika itu akidah Islamnya sangat dikenal. Barakallahu fikum. Akan tetapi memang sunnatullah yang telah Allah tetapkan dan itu diberitakan melalui lisan Rasulnya, wa sayaudu ghariban kama bada. Akan tetapi Islam itu akan kembali terasing, termasuk akidahnya. Termasuk akidah Islamiyah akan dianggap sebagai sesuatu yang asing, yang aneh. Dan itu yang kita alami di zaman ini. Ya. Barakallahu fikum. Dengan kita mengetahui hadis yang semisal ini menjadikan kita tidak berkecil hati. Ahlus sunnah wal jamaah memang di setiap masa adalah qalilun, orang-orang yang sedikit jumlahnya. Ya, barakallahu fikum. Ini kita sedang membahas bagaimana akidah Islamiyah, akidah al-sunnah itu di awal mulanya sebagai suatu akidah yang ma'rufah, dikenal di empat generasi awal umat ini. Wa in kana dakhala fi akhir hadhil quruni syai'un min al-ikhtilafi wa dhuhuril firaqi. Walaupun memang sudah mulai masuk di akhir-akhir generasi yang utama ini, sudah mulai muncul sesuatu dari ikhtilaf. Ikhtilaf yang dimaksud di sini adalah beberapa inhirafat, penyimpangan-penyimpangan wadhuhuril firqi, dan munculnya kelompok-kelompok sempalan. Barakallahu fikum. Yang dimaksud di sini ikhtilaf yang madhmum tentunya. Ya, ikhtilaf yang madhmum. Ikhtilaf yang tidak diberikan ruang di dalam agama kita. Konteks yang dibicarakan di sini bukan ikhtilaf dalam hal fikih, ikhtilaf tanawu', atau ikhtilaf yang masuk dalam masail ijtihadiyah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan di sini adalah konteks tentang ikhtilaf yang madhmum, yaitu munculnya penyimpangan-penyimpangan. Kal khawariji wal qadariyati wasyiati, seperti kelompok khawarij yang memang pertama kali muncul adalah di umat ini, kelompok khawarij, kemudian qadariyah. Ya. Yang pertama kali disebutkan memiliki pemikiran menyimpang qadariyah adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang berasal dari negeri Basrah ketika itu. Yang mana pertama kali munculnya ini akidah sesat qadariyah ini, ketika itu banyak kemudian yang mengingkari. Dari kalangan tabi'in, begitu juga para sahabat yang masih hidup ketika itu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ketika ada dua orang tabi'in dari Basrah pergi ke untuk menemui para sahabat yang masih hidup, akhirnya keduanya, dua orang tabi'in tadi, bisa berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Ya. Yang mana dua orang tabi'in itu namanya Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur rahimahumullah, mendatangi Abdullah bin Umar tentang ucapan batil kelompok Qadariyah ini. Maka kemudian Abdullah bin Umar menyatakan dalam ucapannya yang masyhur, ya, bahwasanya beliau berkata, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Sampaikan kepada mereka, orang-orang Qadariyah, bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Ini pengingkaran keras dari seorang sahabat. Wa akhbirhum law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaban ma qubila minhum hatta yu'mina bil qadari. Dan sampaikan kepada mereka, kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada Al-Qadar, kepada takdir. Karena memang takdir itu adalah salah satu dari rukun iman, yang tidak akan sah keimanan seorang sampai dia beriman dengan takdir, dengan keimanan yang sahih. Dan kebenaran iman, kelurusan iman itu adalah syarat diterimanya amalan. Ini kita belajar bagaimana fikih sahabat terkait dengan pentingnya akidah mempengaruhi iman. Kalau sampai akidah rusak, imannya rusak, amalannya tidak bisa diterima. Wal'iyadu billah. Kemudian kelompok berikutnya adalah Syiah. Kemarin sudah sempat disebutkan, ya, beberapa penjelasan tentangnya. Yang sempat diriwayatkan juga, pernah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib sampai beliau menghukum sebagian kelompok Syiah yang gulat, yang ekstrim, dengan hukuman dibakar. Walaupun sebagian sahabat mengingkarinya. Tapi dari sini kita melihat bahwasanya para sahabat mengingkari bid'ah-bid'ah seperti itu. Ya. Walaupun Syiah itu berbuat gulu berlebihan kepada Ali, tapi Ali tidak suka, membencinya, bahkan menghukumnya dengan hukuman seperti itu. Ya. Adapun Syiah ini, sebagaimana disebutkan para ulama, sebenarnya adalah suatu sekte yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Sengaja dibuat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Qala hafizahullah ta'ala, lakin kana ad-dinu qawiyan wa kana al-islamu azizan. Walaupun sudah mulai muncul kelompok-kelompok sempalan tadi, akan tapi ketika itu agama, yaitu Islam, masih kuat. Agama ini masih kuat dan Islam mulia ketika itu. Wa kana ahlu syarri yakhtafuna wa la yudhhiruna syarrahum. Sehingga ketika itu ahlu syar, orang-orang yang jelek, yaitu yang punya pemikiran-pemikiran menyimpang, menyembunyikan diri dan tidak berani menampakkan kejelekan mereka. Tidak berani menyatakan terang-terangan syubhat-syubhat mereka. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang, ya subhanallah, bahkan dilindungi dengan berbagai macam peraturan-peraturan. Ya. Akan tapi ketika itu, ahlu syar tidak berani. Karena Islam kuat. Falamma qadat al-qurunul mufaddalatu dhaharatish syururu wa jahara ahlud dalali bidhalalihim. Ketika sudah berakhir generasi yang utama, yaitu empat generasi awal umat ini sudah berakhir, dhaharatish syurur, mulai muncullah berbagai macam kerusakan, kejelekan. Wajahar ahlud dalal, dan orang-orang sesat mulai berani terang-terangan menampakkan kesesatan mereka. Berarti setelah selesai generasi yang keempat, generasi setelah itu baru sudah mulai ahlud dalal terang-terangan, sudah enggak takut-takut lagi. Apa di antara kelompok yang muncul ketika itu? Min Jahmiyatin, kelompok Jahmiyah yang dipelopori oleh seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Wal Quburiyati, orang-orang Quburiyah, yaitu yang mulai beribadah kepada kubur-kubur, berdoa meminta kepada orang-orang yang sudah mati, beristighatsah kepada kuburan-kuburan orang-orang yang sudah mati dan sebagainya. Wabatiniyatin wasyiatin, batiniyah begitu juga syiah. Kita lanjutkan sedikit. Wa ghairihim minal firaqid dallati, dan juga selain mereka dari kelompok-kelompok yang sesat, kesufiyah, kelompok sufiyah sudah mulai muncul juga. Tadi ada yang kelewat ya. Min Jahmiyatin wa Mu'tazilatin. Jahmiyah, Mu'tazilah, wa Batiniyatin wa Syi'atin wa ghairihim minal firaqid dallah. Dan selain mereka dari kelompok-kelompok yang sesat, kasufiyati wal quburiyati wan nihali al batilati. Kelompok sufiyah, quburiyah, para ubadul kubur, penyembah-penyembah kubur, wan nihali al batilah. An nihal, bentuk jamak dari nihlah. Makna nihlah dalam bahasa Arab adalah madhabun, au aqidatun, au dinun. Jadi suatu madhab, suatu aqidah, atau suatu keyakinan, kepercayaan itu disebut nihlah dalam bahasa Arab. Bentuk jamaknya nihal. Yaitu keyakinan-keyakinan yang batil. Madhab-madhab dan akidah-akidah yang batilah. Walakin kanal islamu aydan qawiyan fi asrid daulatil umawiyyati. Akan tapi ketika itu Islam masih tetap kuat. Yaitu di masa dinasti Umayyah. Daulah Umayyah. Yaitu yang dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian diteruskan oleh putranya dan seterusnya. Ya. Barakallahu fikum. Setelah selesai masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib Kemudian dari situ Islam ya berganti ke bentuk al-mulk, ya, kerajaan, seperti itu. Dimulai dari Malik yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wa kana al-ulama'u lahum juhduhum wa makanatuhum. Dan para ulama ketika itu mereka memiliki juhd, yaitu upaya dan masih memiliki makanah, kedudukan. Wa kanu yuqawimuna hadhil afkar. Dan mereka para ulama ketika itu melawan dengan serius pemikiran-pemikiran menyimpang tadi. Fa kana az-zanadiqatu yuqtaluna fi ahdi ad-daulatil umawiyyati. Dan orang-orang zindiq, az-zanadiqah bentuk jamak dari zindiq, dibunuh ketika itu, dihukum had, ya, sebagai bentuk hukuman bagi mereka, terutama jika bid'ahnya bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nanti akan beliau sebutkan salah satu contohnya. Orang zanadiqah dihukum mati di masa daulah Umayyah. Kama qutilal Ja'du ibnu Dirham wa ghairuhu lamma jaharu bizandaqatihim. Sebagaimana dihukum matinya Al-Ja'd bin Dirham dan selain dia ketika mereka menampakkan secara terang-terangan kezindikan mereka. Ini zandaqah, ini masdarnya. Zandaqah masdar, pelakunya namanya zindiq, tunggalnya jamaknya zanadiqah. Zandaqah secara bahasa maknanya adalah al-khubuth wal-dhalal wal-makru wal-ilhad. Suatu yang jelek. Itu secara bahasa, zandaqah maknanya demikian. Suatu yang jelek. Kesesatan, makar, dan penyimpangan. Wa kullu qawlin yakhruju amma huwa muta'aruf alaihi. Dimanakan juga az-zandaqah adalah setiap ucapan yang keluar dari apa yang sudah dimaklumi bersama. Jadi akidah Islamnya sudah berjalan beberapa generasi. Dan itu yang sesuatu yang muta'aruf, sudah dikenal. Mulai muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Itu yang disebut dengan zandaqah. Ucapan yang keluar dari akidah yang sudah diketahui sejak dulu. Di sini disebutkan nama Al-Ja'ad bin Dirham. Ya. Kita akan baca sedikit keterangan yang disebutkan para ulama tentang Al-Ja'ad bin Dirham ini. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah juz yang ke-13, beliau berkata, qala ghairu wahidin minal a'immati, berkata lebih dari satu dari kalangan a'immah, artinya dinukilkan dari banyak imam-imam al-sunnah ketika menerangkan tentang siapa Al-Ja'd bin Dirham ini. Kana Al-Ja'd bin Dirham min ahli Syam. Al-Ja'd bin Dirham ini penduduk Syam, berasal dari negeri Asy-Syam yang sekarang daerah Palestina dan sekitarnya, ya, Suriah, ya, sekitar itu. Wa huwa mu'addibu Marwan al-Himar. Wa li hadza yuqalu lahu Marwan al-Ja'di. Ya, dia dikenal sebagai seorang, ya, ada keterkaitan dengan seorang yang bernama Marwan al-Himar. Karena dekatnya Marwan al-Himar dengan Al-Ja'd bin Dirham sehingga diberi lakop Marwan al-Ja'di. Nisbatan ilaihi, dinisbatkan kepada dia. Wa huwa Syaikhul Jahm bin Safwan. Ternyata Al-Ja'd bin Dirham ini gurunya Jahm bin Safwan, Rasul Jahmiyah. Jahmiyah, pencetusnya siapa? Al-Jahm bin Safwan. Ternyata Al-Jahm bin Safwan ini muridnya Al-Ja'd bin Dirham. Alladhi tunsabu ilaihi ta'ifatul jahmiyah alladhina yaquluna inna allaha fi kulli makanin bidhatih. Yaitu Jahm bin Sofwan yang dinisbatkan kepadanya kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah di setiap tempat dengan zatnya. Ini akidah hululiyah, akidah yang kufur. Sehingga Jahm bin Sofwan pun dihukum mati. Sama seperti gurunya. Ya. Barakallahu fikum. Dilanjutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa kana al-Ja'd bin Dirham qad talaqqa hadha al-madhhab al-khabitha 'an rajulin yuqalu lahu Bayan Ibn Sim'an. Beliau sebutkan silsilahnya. Kenapa sih kok sampai Ja'd bin Dirham ini jatuh pada penyimpangan seperti itu? Nanti kita tahu. Ternyata kesesatan itu juga ada silsilahnya. Guru sesat nurunkan ilmunya ke muridnya. Muridnya jadi sesat. Seterusnya demikian. Ja'd bin Dirham mengambil ilmu madhabnya yang rusak itu dari seorang pria yang bernama Bayan bin Sim'an. Bayan bin Sim'an. Ada yang mengatakan Aban. Ada yang mengatakan namanya Bayan. Ada yang mengatakan namanya Aban. Ala kulli hal. Bayan bin Sim'an. Ini yang ditakrir di sini. Di nuskhah Bidayah wa Nihayah. Bayan bin Sim'an. Wa akhadahu Bayan an Talut. Bayan bin Sim'an mengambil penyimpangannya itu dari seorang yang bernama Talut. Ibni ukhti Labid bin A'sam. Yang ternyata Talut ini adalah anak dari saudari Labid bin A'sam. Siapa yang masih ingat? Siapa Labid bin A'sam? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Labid bin A'sam ini seorang yang menyihir Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Talut barakallahu fikum, Bayan bin Sim'an mengambil akidahnya yang rusak dari Talut, keponakan dari Labid bin A'sam. Dan Talut keponakan dari Labid bin A'sam mengambil penyimpangannya dari pamannya sendiri. Itu Labid bin A'sam al-Yahudi alladhi sahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya memang benar Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin A'sam. Hadisnya sahih, enggak mungkin kita ingkari, karena di sana ada sebagian orang yang tidak mau menerima kesahihan hadis ini, kemudian mencari-cari celah untuk mendhaifkannya. Tapi tidak mungkin, karena jelas-jelas hadisnya sahih. Ya. Hanya saja yang perlu kita pahami bersama bahwasanya disihirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam wa yata'atsar, dan Rasulullah mendapatkan pengaruh dari sihir itu. Sihir itu sama seperti penyakit pada umumnya. Tidak akan bisa terjadi atau berlaku, berpengaruh pada seorang kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi penanda kalau orang kena sihir itu berarti imannya lemah. Tidak. Keliru kalau sampai ada yang berpemahaman seperti itu. Oh, kalau orang kena sihir itu berarti kurang imannya. Lemah dia. Ya. Kurang zikirnya, kurang ibadahnya, atau semisalnya. Tidak. Ya. Yang harus kita pahami, sihir itu sama seperti penyakit pada umumnya. Dan penyakit ketika menimpa seorang mukmin itu menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa mukmin tersebut, atau karena Rasulullah adalah seorang yang maksum, yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, seorang yang sudah diampuni dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang, maka disebutkan para ulama bahwasanya penyakit yang menimpa beliau termasuk sihir itu dalam rangka raf'u ad-darajat, untuk mengangkat derajat beliau alaihi salatu wassalam. Jadi sama sekali bukan menunjukkan atau bukan merupakan aib bagi Rasulullah. Ketika Rasulullah terkena sihir, itu bukan aib bagi Rasulullah. Bahkan itu satu bentuk sebab diangkatnya derajat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dengan terjadinya hal itu, Kemudian datanglah syariat turun atau diajarkanlah kepada beliau zikir-zikir ruqyah. Diriwayatkan bahwasanya Jibril mendatangi beliau kemudian meruqyah beliau, diajarkan al-mu'awwidzatain, ya, al-falaq dan an-nas, al-ikhlas untuk dibaca ketika meruqyah orang yang terkena sihir, ya. Sehingga di sini ada hikmah sebagai bentuk pembelajaran bagi umatnya jika ada yang terkena sihir, ada bimbingannya. Ini di antara hikmah Allah kenapa ya menakdirkan Rasulullah SAW terkena sihir. Ada hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Barakallahu fikum. Jadi tadi silsilahnya, silsilah dari Al-Ja'ad bin Dirham dan hubungannya dengan Jahm bin Safwan. Yang mana kemudian Ja'ad bin Dirham dihukum mati. Hal itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Fa'alul Ibad. Dan juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim di dalam kitabnya As-Sunnah. Dan selain keduanya, yang menghukum mati Ja'ad bin Dirham adalah seorang yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur. Ya, wakil dari khalifah ketika itu. Yaitu wakil dari Hisham bin Abdul Malik, khalifah ketika itu, atau Naam, Amirul Mukminin ketika itu adalah Hisham bin Abdul Malik. Wakilnya di Kufah adalah seorang yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Jadi gubernur negeri Kufah. Dialah yang kemudian menghukum mati Ja'ad bin Dirham. Itu yang diriwayatkan. Memang terjadi di zaman Daulah Umayyah. Disebutkan ucapan beliau yang masyhur, rahimahullah, menghukum matinya ketika hari Idul Adha, ketika hari kurban. Beliau berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, setelah beliau berkhutbah, atau ketika berkhutbah di Idul Adha, wahai sekalian manusia, dahu taqabbalallahu dohayakum. Menyembelihlah kalian, semoga Allah menerima sembelihan dan kurban kalian. Fa inni mudahhin bil Ja'ad bin Dirham. Karena sungguhnya aku akan menyembelih Al-Ja'ad bin Dirham. Innahu za'ama annallaha lam yattakhidh Ibrahim khalila. Beliau lanjutkan, kenapa kok sampai Ja'ad bin Dirham ini dihukum mati? Karena dia menyangka atau mengatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Artinya ucapan ini apa? Mengingkari Al-Quran. Ya, karena di Al-Quran dinyatakan dengan tegas bahwasanya Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ja'ad bin Dirham menentang itu. Karena akidahnya yang rusak. Walam yukallim Musa taklima. Dan dia meyakini bahwasanya Allah tidak pernah berbicara dengan Musa. Sekali lagi apa? Mengingkari nas di dalam Al-Quran. Padahal Allah telah menyatakan dengan tegas, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang pasti. Taklim. Yaitu sebagai bentuk takkid, penekanan. Itu diingkari oleh Ja'ad bin Dirham. Ta'alallahu amma yaqulul Ja'adu bin Dirham uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh Al-Ja'ad bin Dirham. Thumma nazala fadzabahu fi aslil mimbar. Setelah beliau selesai mengucapkan itu, beliau langsung turun dari mimbar dan menyembelih Ja'ad bin Dirham di bawah mimbar langsung. Ya. Ini Islam masih kuat ketika itu. Ya, jadi kalau ada yang muncul berani terang-terangan ya mengucapkan ucapan mungkar, penyimpangan, langsung ditindak oleh pihak yang berwajib. Pihak yang berwenang ketika itu, penguasa. Ya. Begitu juga apa yang dialami Jahm bin Safwan, sama, hampir mirip ya, dihukum mati juga oleh penguasa. Ikhwani fillah barakallahu fikum. Di sini ada hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. jangan disangka Zaid bin Dirham itu tidak pernah bertemu para ulama. Dia juga bertemu para ulama ketika itu. Bahkan dia mendapati zaman tabi'in. Mendapati zaman tabi'in. Disebutkan riwayat wa dzakara annahu kana yataraddadu ila Wahb bin Munabbih, masih di kitab yang sama Bidayah wan Nihayah. Disebutkan pula bahwasanya Zaid bin Dirham itu sebelumnya sering bertemu, ya, bermajelis dengan seorang tabi'in yang mulia yang bernama Wahb bin Munabbih. Ya, Wahb bin Munabbih yang mengambil ilmu dari para sahabat Ibnu Abbas dan selain beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi Zaid bin Dirham ini juga sempat bertemu dengan para ulama yang masih hidup ketika itu. Di antaranya adalah Wahb bin Munabbih. Wa annahu kana kullama raha ila Wahb yaghtasil wa yaqul ajma' lil aql. Bahkan disebutkan di antara bentuk adabnya Zaid bin Dirham ini ketika akan mendatangi majelis Wahb bin Munabbih, setiap dia akan datang menemui Wahb bin Munabbih, dia akan mandi dulu. Ya. Dan dia akan mengatakan, aku sedang mengumpulkan akalku. Artinya ketika mendatangi majelis ulama, dia bersiap-siap betul. Wa kana yas'alu Wahban an sifatillah. Hadis ini mulai muncul penyimpangannya. Ya. Yang dia ambil dari orang-orang yang menyimpang tadi. Ya. Bayan bin Sim'an, Talut bin Ukhti, Labid bin A'som. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak duduk bermajelis dengan orang-orang yang menyimpang atau orang-orang yang tidak jelas akidahnya, tidak jelas manhajnya. Ya. Nah, karena itu akan mewariskan keraguan, akan menanamkan, menyusupkan keraguan. Sehingga dia bertanya, Zaid bin Dirham bertanya kepada Wahb bin Munabbih tentang sifat-sifat Allah. Mulai bertanya tentang sifat-sifat Allah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang sebelumnya. Faqala lahu Wahb yauman, sampai suatu ketika, suatu hari Wahb berkata kepada dia, wailak ya Zaid, celaka engkau wahai Zaid, aksiril mas'alah, jangan terlalu panjang kalau bertanya, ringkas saja. Ini apa? Menunjukkan di antara ciri-ciri orang menyimpang itu suka bertanya hal-hal yang tidak sepantasnya untuk ditanyakan. Atau tidak ada manfaatnya untuk ditanyakan. Suka tanya yang ya aneh-aneh. Seperti itu. Ini yang disebut sebagai kathratul mas'alah. Terlalu banyak bertanya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Inni la'adhunnuka minal halikin. Sungguhnya aku menyangkamu wahai Zaid termasuk orang-orang yang binasa. Ini ucapan Wahb kepadanya. Lau lam yukhbirnallahu fi kitabihi anna lahu yadan ma qulna dhalik. Kalau seandainya Allah tidak memberitakan kepada kita bahwasanya Allah punya tangan, niscaya kita tidak akan mengatakannya. Menunjukkan apa? Zaid bin Dirham mengingkari sifat yad. Mengingkari bahwasanya Allah memiliki sifat al-yad, tangan. Mungkin dia tersusupi apa? Pemahaman. Dan pasti tersusupi pemahaman apa? Tashbih. Menyerupakan sifat tangan Allah dengan sifat tangan makhluk. Sehingga terjatuh pada ta'til, pengingkaran, penolakan terhadap sifat al-yad. Itu yang dia ulang-ulang. Dia tanyakan kepada Wahb bin Munabbih. Sehingga Wahb bin Munabbih menyatakan demikian. Kalau seandainya bukan Allah sendiri yang memberitakan kepada kita bahwasanya Allah punya tangan, kita tidak akan berani mengucapkan itu. Wa anna lahu aynan ma qulna dzalik, kalau seandainya bukan Allah sendiri yang memberitakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah punya sifat mata, kita tidak akan berani menyatakan itu. Artinya apa? Zaid juga mengingkari atau menolak sifat al-ayn. Tsumma lam yalbath al-Zaid an suliba tsumma qutil. Kemudian setelah itu barulah terungkap memang Zaid ini seorang yang menyimpang sehingga dihukum mati oleh penguasa. Di sini ada pelajaran penting bagi kita semua, ya. Kemudian untuk Mu'tazilah, kemarin siapa yang masih ingat Mu'tazilah, siapa pelopornya? Angkat tangan. Antum? Abdullah? Ya? Wasil bin Atha. Ya? Seorang yang bernama Wasil bin Atha. Dan itu juga pernah belajar kepada Al-Hasanul Basri. Wasil bin Atha. Ya? Termasuk orang yang mendatangi majelisnya Al-Hasanul Basri. Bahkan dulunya dikenal sebagai murid Al-Hasanul Basri. Seorang tabi'in yang mulia. Yang kita pasti kenal namanya. Ya. Tapi kemudian suatu saat dia ya, tidak sependapat dengan Al-Hasanul Basri terkait dengan hukum murtakibil kabirah. Hukum orang pelaku dosa besar. Nah, disinilah titik persimpangannya. Kenapa kemudian Wasil bin Atha meninggalkan gurunya. Menyimpang sejauh-jauhnya. Dari situlah kemudian diambil nama Mu'tazilah. Orang-orang pengikutnya Wasil bin Atha disebut Mu'tazilah. Apa sebabnya disebutkan para ulama? Karena Wasil bin Atha i'tazala an halaqatil Hasanil Basri. Karena Wasil bin Atha setelah tidak sependapat, tidak setuju dengan ucapan Al-Hasanul Basri, dia kemudian menyendiri, meninggalkan halaqahnya Al-Hasanul Basri. Jadi di masjid yang biasa dipakai untuk halaqahnya Al-Hasanul Basri, Al-Imam Al-Hasanul Basri, kemudian Wasil bin Atha menyimpang, menyempal sendiri, bikin halaqah sendiri di ujung masjid. Sehingga disebut i'tazala. I'tazala itu ketika seorang berpisah, meninggalkan suatu rombongan. Itu i'tazala. Sehingga kelompoknya disebut Mu'tazilah. Ya. Apa awalnya? Karena tadi terkait dengan hukum murtakibil kabirah. Pelaku dosa besar itu hukumnya apa? Kalau Al-Hasanul Basri, Al-Imam Al-Hasanul Basri, sesuai dengan akidah Ahlussunnah, bahwasanya pelaku dosa besar, selama dosa besarnya tidak mengeluarkan dari keislaman, maka tetap sebagai muslim. Seorang mukmin yang naqisul iman, yang kurang imannya. Hukumnya di akhirat nanti bagaimana? Ala masyiatillah. Sesuai dengan kehendak Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarolahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazab pelaku dosa besar tadi. Tapi kalau Allah menghendaki lain, Allah bisa juga mengampuni pelaku dosa besar tersebut. Wasil bin Atha enggak setuju. Ya, yang secara makna mungkin kira-kira seperti ini pemikirannya. Masa pelaku dosa besar tetap dianggap mukmin? Enggak bisa. Pelaku dosa besar itu bayi fi manzilatin baina manzilatain. Ini ya, bid'ah yang dia cetuskan. Pelaku dosa besar enggak bisa disebut mukmin. Tapi kalau dia ditanya apakah kafir pelaku dosa besar? Oh, enggak. Enggak kafir juga. Terus apa hukumnya? Dia berada di suatu tempat di antara dua tempat. Jadi di tengah-tengah. Sini mukmin, sini kafir, pelaku dosa besar di tengah-tengah. Bukan mukmin, bukan kafir. Apakah kemudian yang seperti ini disebut, oh inilah pemikirannya moderat. Enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Moderat, pertengahan, ambil jalan tengah. Hati-hati. Justru disinilah bid'ah yang dia buat-buat. Sangat bertentangan dengan Al-Quran, Was-Sunnah, dan akidah para sahabat serta yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga pengikutnya sampai sekarang disebut sebagai kelompok Mu'tazilah. Ingat-ingat ya, kita sengaja menyebutkan nama-nama ini supaya kita kenal orang-orang menyimpang nama-namanya. Sehingga kalau ada suatu saat kita mendengar ada orang memuji-muji nama ini, kita bisa tahu, oh ternyata dia pemikirannya seperti itu. Karena dia puji-puji. Contohnya kemarin sempat kita singgung. Ya, seorang tokoh ormas, inisialnya SAS, memuji Wasil bin Atha ini. Bahkan memasukkannya di dalam silsilah keilmuan ormasnya. Jadi ilmunya, ilmu yang dianut oleh ormasnya itu, silsilahnya diambil dari Wasil bin Atha ini. Barakallahu fikum. Kemudian batiniyah, kelompok batiniyah. Siapa kelompok batiniyah ini? Disebutkan di dalam kitab Al-Milal wa Nihal karya Asy-Syahristani. Bahwasanya al-batiniyah humul ladzina ja'alu likulli dhahirin minal kitabi batinan wa likulli tanzilin ta'wilan. Batiniyah seperti namanya, seorang yang sukanya batin-batin, itu. Kurang lebih maknanya demikian. Mereka meyakini bahwasanya setiap perkara yang zahir itu ada batinnya. Ya, setiap sesuatu yang zahir di dalam Alkitab, dalam Al-Quran itu ada batinnya. Setiap wahyu yang diturunkan itu juga ada ta'wilnya. Jadi orang-orang batiniyah ini sukanya hal-hal yang bersifat khurafat. Arahnya ke situ. Dan sulit untuk diajak berpikir sesuai dengan akal sehat. Wa kanat tukhallit kalamaha bi ba'di kalamil falasifah. Batiniyah yang ada di zaman dulu itu ucapannya tercampur-campur dengan ucapannya orang-orang filsafat, falasifah. Ammal batiniyatu ala zamanihi faqad ja'alahum hum wal ismailiyah al-ghulat firqatan wahidah. Adapun di zaman Asy-Syahristani hidup, ya, batiniyah ini digolongkan ke dalam kelompok Syiah yang bernama Syiah Ismailiyah yang ekstrim. Jadi kebanyakan memang kelompok-kelompok Syiah itu terpengaruhi paham batiniyah. Dan itu bisa kita lihat dari tafsir-tafsir mereka. Ya. Kita bisa lihat dari tafsir-tafsir mereka yang aneh-aneh. Contoh, kita ambil contoh satu. Menafsirkan ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah berfirman, ya, untuk memerintahkan Bani Israel menyembelih sapi betina. Menghikayatkan ketika Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel menyembelih sapi betina. Antadbahu baqarah. Nah, mereka tafsir, baqarah yang dimaksud di sini apa? Sapi betina. Mereka mengatakan Aisyah. Na'udzubillah. Ini terpengaruh apa? Batiniyah. Padahal kalau tafsirnya Al-Baqarah, ya jelas. Disebutkan di ayat setelahnya dan seterusnya, ya. Baqarah ya baqarah, sapi betina. Ya. Tapi mereka tafsir, sapi betina yang dimaksud adalah Aisyah. Karena bencinya mereka dengan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga, ya, banyak tafsir-tafsir yang lain, ya. Ini sekali lagi karena apa? Syiah terkhusus dari sekte Ismailiyah ini terpengaruh dengan pemahaman batiniyah. Ada nama-nama yang lain untuk firqah batiniyah ini. Tadi nama yang pertama Ismailiyah Al-Ghulat, Ismailiyah yang ekstrim. Adapun di negeri Irak, di negeri Irak, batiniyah disebut juga dengan Qaramithah. Pernah dengar istilah Qaramithah? Syiah juga. Syiah Qaramithah. Disebut juga dengan firqah Mazdakiyah. Ya. Syiah Qaramithah. Ini yang kalau kita baca sejarah, Syiah yang pernah mencongkel Hajar Aswad dari Ka'bah. Jadi sejarahnya Hajar Aswad dulu pernah dicongkel. Ya. Pernah dicongkel oleh ini Syiah Qaramithah. Mereka datang membantai orang-orang yang sedang tawaf, kemudian mencuri Hajar Aswad itu sampai beberapa tahun tidak kembali. Baru kemudian bisa dikembalikan lagi. Itu pelakunya Syiah Qaramithah. Ada nama-nama yang lain untuk Al-Batiniyah ini. Banyak. Ada yang menyebutnya dengan Sabaiyah. Ada yang menyebutnya dengan Khormiyah. Al-Babakiyah. Ya. Al-Mubarakiyah. Al-Ibahiyah, dan nama-nama yang lain. Disebutkan oleh Ibnu Thahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bainal Firaq bahwasanya yang mencetuskan pemikiran batiniah atau dakwah batiniah ini adalah sekelompok orang. Ya, ada beberapa nama yang sebagai pencetus pemikiran batiniah ini. Di antaranya orang yang bernama Maimun bin Dison. Maimun bin Dison, al-ma'ruf bil-qaddah. Seorang yang dijuluki dengan al-qaddah, namanya Maimun bin Dison. Wa Muhammad bin al-Husain al-mulaqab bidandan. Dan juga seorang yang bernama Muhammad bin al-Husain yang dijuluki dengan Dandan. Ada juga disebutkan julukannya adalah Zidan. Ya. Ini nama pencetus kelompok batiniyah. Taib. Qala hafizahullah ta'ala. Thumma ja'at daulatu Bani Al-Abbas. Wa kana aidan fiha quwwatun. Kemudian setelah berakhir masa dinasti Umayyah, datanglah daulah Bani Abbas, yaitu daulah Abbasiyah. Wa kana aidan fiha quwwah. Daulah Abbasiyah juga masih memiliki kekuatan. Fi awwalid daulati quwwatun walil islami haibah. Tapi itu terjadi di awal-awal dinasti Abbasiyah. Di awal-awal dinasti Abbasiyah, Islam masih kuat dan memiliki wibawa kemuliaan. Wal ulama ulahum makanatun. Para ulama masih memiliki kedudukan, dimuliakan para ulama ahlu sunnah. Wa kanal asraru la yatamakkanuna min idhari syarrihim bihurriyatin. Orang-orang rusak tidak memiliki ruang, tidak mampu untuk menunjukkan atau menampakkan kejelekan mereka dengan leluasa. Artinya mereka masih takut-takut karena penguasanya masih ahlus sunnah. Para ulama ahlus sunnah dimuliakan oleh penguasa. Falamma jaa akhiru daulati Bani al-Abbasi jaa al-Ma'munul Abbasi Ibnu Harun ar-Rasyid. Akan tetapi ketika datang akhir masa daulah Bani al-Abbas, khalifah atau amirul mukminin yang diangkat adalah al-Ma'mun Al-Abbasi, putra dari Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, ayahnya, seorang yang soleh. Ya, seorang yang adil, amirul mukminin yang adil. Pemimpin muslim yang adil. Putranya bernama Al-Ma'mun. Sepeninggal ayahnya Harun Ar-Rasyid, diangkatlah putranya yang bernama Al-Ma'mun ini. Alladhi kharaja ala akhihil amin. Ya. Yang mana waqatalahu wa haza sultata, yang sebenarnya bukan dia langsung, bukan Al-Ma'mun langsung yang diangkat sebagai sultan, tapi saudaranya. Akan tapi kemudian Al-Ma'mun mengkudeta, kharaja ala akhihi, memberontak kepada saudaranya yang bernama Al-Amin. Jadi sepeninggal Harun Ar-Rasyid itu yang diangkat adalah Al-Amin, tapi kemudian Al-Ma'mun mengkudetanya, memberontak kepadanya, waqatalahu, dan kemudian membunuhnya. Ini bahayanya hubbur riyasah, cinta kepemimpinan sampai berani atau tega mengorbankan darah saudaranya sendiri. Wa haza sultah, sehingga Al-Ma'mun bisa menguasai negara ketika itu. Wa kana rajulan qawiyan dzakiyan aidan wa aliman. Dan Al-Ma'mun memang seorang pria yang kuat. Punya kekuatan fisik dan juga seorang yang cerdas, dzaki. Dan dia seorang yang alim, artinya punya ilmu. Walakin dakhalahu ahlul dhalali wattakhadha minhum bitanatan saru min haulihi. Akan tapi orang-orang sesat berusaha untuk masuk mendekat kepada Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun pun membuka ruang untuk orang sesat masuk mendekat kepada dia. Sehingga Al-Ma'mun menjadikan sebagian dari mereka, orang-orang sesat tadi, bitonah, sebagai pembisik, artinya sebagai orang dekat. Saru min hauli, sehingga orang-orang dekat Al-Ma'mun di sekitar dia itu adalah orang-orang yang menyimpang. Kabni Abi Duat, contohnya adalah Ibnu Abi Duat. Wa Bishr Al-Marisi, seorang yang bernama Bishr Al-Marisi. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dari Ibnu Asakir dan selainnya rahimahumullah, akhadha Bishr Al-Marisi anil Jahm wa akhadha Ahmad bin Abi Duat an Bishr. Ini juga silsilah kesatannya. Bishr Al-Marisi itu mengambil penyimpangannya dari Jahm bin Sofwan. Jadi memang enggak jauh-jauh. Ada silsilahnya, ada mata rantainya itu. Bishr Al-Marisi sempat bertemu dengan Jahm dan mengambil penyimpangan darinya. Ahmad bin Abi Duat, Ibnu Abi Duat, itu namanya Ahmad. Ahmad bin Abi Duat mengambil penyimpangannya dari Bishr Al-Marisi. Mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, terakhir pada penyebutan ini, Bishr Al-Marisi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.